Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, masalah tentang adanya Da'abah dan Ya'juj Ma'juj yang Da'abah dan Ya'juj Ma'juj yang akan muncul tanda-tanda kiamat. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Dabatul Ard. Jadi itu nanti disebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tidak usah nunggu-nunggu kita, sebab hari kiamat nanti akan datang pada waktu. Sekarang yang penting kita mempersiapkan hari kiamat. Cuma disebutkan bahwasanya ada tanda-tanda kiamat ya. Banyak diantaranya adalah khurujud dabati, keluarnya satu binatang. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum. Jadi nanti ada dikeluarkan binatang dan kita bakal tahu kalau itu yang dimaksud oleh Allah. Seperti datangnya Imam Mahdi, enggak usah kita cari-cari. Di saat datangnya Imam Mahdi, nanti kita tahu itulah Imam Mahdi. Enggak usah nunggu orang ngaku dari India, dari mana nih. Nanti akan datang Imam Mahdi dan dia adalah keturunan dari Imam. Termasuk turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Itu alamat sa'ah. Termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Ada Ya'juj wa Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, disebutkan dalam Al-Quran. Itu semua tanda-tanda kiamat. Jadi turunnya Sayyidina Isa, Dajjal, Imam Mahdi, terbitnya matahari dari barat, kemudian yang kita sebutkan Dabatul Ard, itu semua tanda-tanda kiamat dan nanti akan ada waktu itu. Dan belum tentu kita menemuinya. Mungkin kita sudah meninggal dulu. Jadi yang perlu saat ini, itu semua ada, pernah kita hadirkan dalam silsilah dengan Umi. Silsilah alamatus sa'ah. Itu sudah pernah kita hadirkan. Itu tanda hari kiamat dan bakal datang. Dan tidak akan datang kiamat kecuali itu semua terpenuhi. Tidak akan datang hari kiamat kecuali Sayyidina Isa sudah turun. Tidak akan datang kiamat kecuali Mahdi sudah datang. Tidak akan datang kiamat kecuali Dabatul Ard itu. Binatang yang melata, yang meram, yang binatang khusus, bukan komodo, bukan dun apa? Apa? Apa? Dinosaurus. Bukan, enggak bukan. Nanti ada sendiri dan semua orang tahu. Semua orang tahu bahasanya itu loh yang dimaksud. Makanya tugas kita bukan untuk menanti itu, nunggu. Ngapain? Nunggu tanda-tanda kiamat, bukan itu. Jadi kita berbuat sekarang mempersiapkan untuk bagaimana nanti hari kiamat di padang mahsyar kita punya bekal itu.